السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمان ولهم لحد رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا لم تحدث عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فمات فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أثما، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقال: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك. وقالت: إن أردت إلا مشافهتك. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال: إذنوا لها. فدخل عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمري. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأوديه إليهم؟ فقال: نعم. فقالت: والله إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لرده إياه إليهم. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان لي ونفعه الله من قولها. حديث رواية الإمام مالك. مسلمين مسلمين برحمة الله سبحانه. Saya ambil hadis ini dari kitab Al-Muwatta Al-Muwatta adalah satu kitab hadis yang merupakan satu karya, satu hasil yang paling hebat yang dihasilkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Seperti mana yang kita tahu, Imam Malik dari segi sisi Imam Mazhab dia nombor dua, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik satu orang yang sempat berguru dengan sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Rasulullah tengok dia punya susun galur dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sumber ilmu. Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia belajar daripada Nabi. Kemudian anak murid dia Imam Nasir. Imam Nasir. Anak murid Imam Nasir Imam Malik. Anak murid Imam Malik Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Maknanya dari segi sanad mengambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad itu sangat elok, sanad itu sangat hebat. Itu sebab dalam ilmu hadis, kalau hadis dia mai daripada situ, daripada Nabi mai kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, mai kepada Nasir, mai kepada Imam Malik, maka salah silah itu dalam ilmu hadis dia panggil silsilah al-zahabiyah. Dia panggil silsilah al-zahabiyah. Zahab ni makna mana? Kita dah belajar dalam ekonomi, dia kata zakat mah dan zakat al-zahab wal fiddah. Kita al-zahab mah. Silsilah al-zahabiyah maksudnya rantaian sanad itu mah. Maknanya apa? Sanad dipercayai. Imam Malik bin Anas ini orang hebat. Kehebatan dia diakui oleh Imam Syafi'i, Imam Mazhab kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia pernah kata, Imam Malik guru aku. Aku menerima ilmu daripada dia. Kalau disebut ulama, Imam Syafi'i kata. Kalau disebut ulama, maka Malik adalah bintang. Imam Syafi'i mengaku macam itu. Kalau bercakap tentang ulama, Imam Malik adalah bintang kepada ulama. Dan kata Imam Syafi'i, tidak ada satu kitab di atas muka bumi ini selain daripada Quran yang lebih sahih daripada kitab Malik. Imam Syafi'i kata, atas muka bumi ini selain daripada Quran, Quran tak kira lah, dia pun mana pun dia mutawatir. Selain daripada Quran, kalau nak bercakap tentang kitab yang paling sahih, Imam Syafi'i kata, kitab Malik itulah kitab yang paling sahih. Tentu kena ingat, zaman Mazhab, ulama hadis belum ada. Ulama Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmizi, Al-Nasai, tak ada orang. Dah habis dah Imam Ahmad bin Hanbal, barulah muncul di Imam Bukhari, barulah muncul Imam Muslim, barulah muncul. Setakat zaman Imam Syafi'i itu tak ada satu kitab hadis, melainkan kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Setakat itu Imam Syafi'i kata tidak ada kitab yang lebih sahih selain daripada Quran, melainkan kitab Imam Malik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, Imam Malik dia satu orang yang sangat hebat. Sehingga akan diceritakan tentang dia yang kata Imam Malik ni dia satu orang yang suka berpakaian bersih, dia suka baju kalau bersih. Dan dia satu orang ulama yang kuat, yang kuat salin baju. Pasti bersihnya dia ni. Ada tak dia pakai air di sini, kodok-kodok ke sini, apa tu. Dia kerap salin baju, dia pakai agak lama sikit dia salin. Dia pakai agak lama sikit dia salin. Dia satu hari dia salin baju banyak kali. Ini dia antara sifat peribadi Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang kita baca ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Apa kata dia? Dia kata hadis ini daripada Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ni nama budak cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim, bapa dia nama Muhammad bin Abi Bakar. Maka Al-Qasim ini adalah cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata cucu Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata halakat imra'atun li, telah mati isteri aku. Halakat ni maksudnya binasa. Tapi maksud dalam ni dia kata halakat imra'atun li, isteri aku telah mati, telah meninggal dunia. Sa'atani Muhammad bin Ka'b al-Quradi yu'azzini liha. Maka dia kata main satu orang yang bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia ini dipanggil Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi kerana dia daripada Bani Quraizah. Contohnya Bani Quraizah ni yang sahabat Yahudi. Yahudi dia ada tiga kuat besar di Madinah masa itu. Bani Quraizah, Bani Nadir dengan Bani Qainuqah. Dia ini daripada Yahudi Bani Quraizah. Kemudian masuk Islam. Mai Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ini mai jumpa cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Dia ucap ta'ziah. Ta'ziah pasal kamu kematian isteri. Faqala kata Muhammad bin Ka'ab ini, innahu kana fi Bani Israel rajulun faqihun alimun abidun mujtahidun. Dia main, dia beritahu dekat cucu Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata ada satu orang daripada kalangan Bani Israel. Dia ni satu orang yang faqih, agama cukup hebat. Dia satu orang yang alim, berilmu tinggi. Dia ni satu orang yang alim, kuat beribadah kepada Allah. Dan dia ni satu orang yang mujtahid, satu orang yang ilmu cukup untuk beristihad. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi main cerita dekat cucu Sayyidina Abu Bakar. Aku nak cerita dekat hang, dia kata ada satu orang dulu dia ni hebat. Dia ni bukan saja satu orang yang faqih, bukan saja dia ni alim, bukan saja dia ni ahli kuat beribadah, bahkan dia mujtahid. Wa kana lahu imra'ah. Dia ada satu isteri. Wa kana biha mu'jaban, yang dia cukup kagum dengan isteri dia. Laki-laki Bani Israel yang alim, yang faqih, yang alim ni ada isteri, dia cukup kagum dengan isteri dia. Tak ada bandingan dia. Ada adalah ramai-ramai kita ni, ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah dekat dia isteri macam ni. Isteri hak daripada hari mula menikah sampai habis umur tak kira apa dulu, taat dekat suami, tak pernah makan sorak sekali pun. Ada baru ni orang kampung saya tu siap masjid, isteri meninggal, jadi ziarah dia nampak dia main dia duduk ustaz, dia kata ni, dia kata ustaz, dia kata saya ni bukan apa, dia kata yang sedih sangat ni, dia kata mak-mak buat ni mak-mak, dia kata isteri dia mak-mak buat ni, dia kata daripada hari mula menikah dengan saya sampai dah kemarin dia habis umur, tak pernah sekali angkat sorak kat saya. Mak-mak buat ni dia kata daripada hari mula menikah sampai kemarin tak pernah sekali angkat sorak kat saya. Saya tak ada kata dia kata nanti macam ni. berlaku pada kalangan Bani Israel, satu laki-laki yang dia pun orang hebat dengan hadir, dengan fakir, dengan mujtahid, dan dia juga adil bila buat beribadat kepada Allah, isteri mati. Dan isteri dia ni mu'jadah, dia cukup kagum dengan isteri dia. Walaha muhibban, sayang ni tak tahu apa. Bini fakir macam tu. Mau tak sayang? Dia kata dan isteri dia ni walaha muhibban, dia cukup sayang. Fama lahat, mati isteri yang baru ini. Fawajad alihah wajadan syajidan, maka dia sedih tak tahu nak cerita. Maka dia rasa, dia rasa down bila dia kematian isteri yang dia cukup sayang, isteri yang selama inilah satu-satunya orang yang faham keadaan dia, inilah satu-satunya orang yang boleh share, yang boleh kongsi masalah dan tanggungan dia. Tiba-tiba satu hari isteri ini mati, fawajada alaiha wajdan syadidan, maka dia rasa sangat terpukul, rasa sedih sangat-sangat. Walaqiya alaiha asakan, dan dia duka cita yang teramat sangat. Hatta pada ilai, sehinggalah dia menyendiri di rumah dia. Pada Allah kata khalwat, khalwat, khalwat tu maksudnya bersunyi-sunyian. Ini perkataan dia. Hatta pada ilai, sehingga dia terlalu sedih dia sampai dia duduk seorang-seorang di rumah. Begitu. Wa ghalaqa ala nafsihi, kunci pintu rumah tak boleh buat sama. Wa ihtajaba min an-nas, bahkan dia hijab, dia tak mau jumpa apa pun. Falam yakun yadkhulu alayhi ahadun, sawan pun dia tak mau tengok. Nak cerita kata dia kehilangan bergantung. Dia kehilangan orang yang paling dia kasih, paling dia sayang. Contoh baca cerita yang zaman Nabi dipanggil Amul Husni, tahun kesedihan. Ini cerita dia. Nabi apabila menghadapi satu musibah, kematian Khadijah, macam jadinya. Nabi rasa orang yang selama ni satu-satunya orang yang faham dia selama ni, satu-satunya orang yang selama ni biaya perjuangan Islam, satu-satunya orang yang menggembirakan Nabi ketika Nabi dicerca, dicaci, dimaki dan disakiti, Khadijah binti Khuwailid, hari ini mati. Maka Nabi SAW duka cita ni, sehinggakan duka cita Nabi itu, Tuhan panggil tahun itu, Amul Khuzni, tahun kesedihan. Maka disebut di sini, laki-laki yang adil, yang abid, yang fakih kepada Bani Israel ini, apabila mati isteri dia, dia sampai macam tu, dia kunci diri dia, dia tak mau jumpa siapa, dia duduk dalam rumah orang-orang dia, dia jadi satu orang yang suka menyendiri. Kata dia, wa inna ra'atan sami'at bi, satu perempuan yang hidup pada masa itu dengar cerita ini. Dia dengar cerita ini, apa jadi ini, alim kita ini, salah seorang daripada ulama kita ini, tempat kita rujuk ilmu ini, apa sudah jadi dekat dia. Dia tak mau pergi mana lah. Jumpa orang tak mau, masjid tak mau pergi, hidup korong diri. Dengan cerita ni ke satu perempuan. Kerajaanku, maka dia main di rumah alim Bani Israel ni. Dia nak jumpa. Faqala inna li ilaihi haja astaghfihi fiha. Laisa yujzini fiha illa musyafahatuhu. Dia main di rumah alim Bani Israel yang kematian isteri ini. Dia kata, aku main, aku nak jumpa dia. Aku nak jumpa alim yang kematian isteri yang berkurung diri dalam rumah ni. Aku nak jumpa dia. Aku tidak akan balik melainkan aku boleh bersemuka dengan dia. Perempuan ni kata, Sedih apa ni dia kata ni sampai tak mau pergi mana ni. Masjid tak mau pergi orang tak mau jumpa. Dia kata ni sedih apa ni. Aku main ni astagfihi fiha. Aku nak minta fatwa daripada dia. Dan aku tidak akan balik. Walaysa yudzini fiha illa musyafahatu. Aku tidak akan balik. Aku tidak akan berpuas hati. Melainkan aku boleh bersumpah dengan dia. Fadzahkan nas. Orang ramai hadir Allah berhati Nabi lah. Waladiman barah. Perempuan ni bersungguh depan pintu. Apa nak balik, apa pergi balik. Aku dah kata, aku selagi aku tak boleh tengok muka dia, aku tak balik. Waqalat mani minhu buddul. Sekali-kali, aku tak akan pergi mana. Aku akan tunggu di pintu rumah dia sampai dia keluar dan dia jumpa aku. Faqala lahu khadimi. Innaha huna imra'atan aradat an tastaqiyaka. Satu orang ni ketuk pintu rumah Bani Israel ni, dia kata ni keluar besar ni, dia kata ni perempuan ni nak jumpa dia, ada benda nak tanya, dia nak minta fatwa, tolong keluar besar jumpa saya apa dia nak tanya. Dan perempuan ni kata, waqala in aradtu illa musyafahatan. Perempuan ni kata, selagi hang tak keluar, dia tak balik. Dia nak jumpa hang juga. Qadzahatan nas, wahia la tufariqun la. Orang lain habis balik sana, tapi perempuan ni bertemu di pintu rumah. Dia nak jumpa hang. Keluar lah, dia nak jumpa dia. Tunaikan hajat dia, apa hal pun kata. Ada satu orang pintu cakap di pintu rumah dia. Suruh dia keluar. Faqala idza lumla nadhabuni ila rabbihi. Dia kata tak apa lah, bolehlah izinkan dia jumpa. Barulah dia nak jumpa. Fadakhala alayhi faqala inni ji'tuka astahdika fi amri. Bila buka pintu, perempuan itu ada dekat pintu, dia turun kata. Dia kata aku nak jumpa, aku nak bersemuka dengan dia kerana aku ada soalan nak tanya. Qala wa man huwa. Kata lelaki Bani Israel yang seperti kematian isteri yang dia sayang ni, dia kata Allahan. Kata perempuan tu, inni sta'artu min jaratin fi kunya. Cerita macam ni, saya ada pinjam barang rumah daripada jiran saya. Aku nak tanya soalan ni, dia kata saya ada pinjam khulyah barang teman daripada jiran. Fakuntu albasuhu wa u'iruhu zaman. Aku duk pakai lama barang. Lama lah pinjam. Pinjam dan pakai lama lah. Tiba-tiba summa innakum arsalu ilayya fihi. Aku u'addihi ilayhi. Tiba-tiba tuan punya barang main ni, barang teman ni, hantar orang ni jumpa aku, nak balik barang kemah. Dia kata. Macam mana cerita? Patutkah aku bagi balik barang kemah yang aku pinjam? Dia tanya dekat Bani Israel yang sedih, yang tak mau nak jumpa orang. Saya ada pinjam barang kemah daripada jiran saya. Dah lama dah saya pakai, punya lama macam jadi macam saya punya dah. Setelah sekian lama masa, tiba-tiba tuan dia minta balik. Patutlah saya bagi balik barang kemah ni kena. Faqala na'am. Jawab dia ni, dia kata kena bagi balik. Nama pun barang orang punya, orang pinjam. Faqala kata perempuan ni, wallahi innahu qad mataka aini zamana. Dia kata demi Allah, lama dah saya pakai barang kemah ni, dah jadi macam saya punya lah. Takkan dah lama macam tu saya masih nak kena bagi balik dekat dia. Faqala jawab lelaki Bani Israel yang isteri mati ni yang sedih sangat ni, dia kata zalika ahqqu li rabbika alayhi ya hiya ilayhi. Oh, dia kata tak kira barang tu kan dia punya. Ada cerita dia kata barang tu dia punya, Tak kira lah hang pinjam, hang pakai, berapa lama, hang rasa macam hang punya, apa tak kira. Yang pentingnya barang kemas tu hak dia punya. Dia tuan punya barang ni. Kalau dia tuan, hang kena bagi balik. Dia jawab dulu. Faqala, kata perempuan ini. Ay, ya Rahmatullah. Dia kata mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Dia kata. أَفَتَأْزَهُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ. Dia kata, kamu dah macam tu. Isteri hang, Allah bagi pinjam ke kamu. Salahkah Allah ambil bagi barang yang dia bagi pinjam ke kamu? Oh, dia bertanya begitu. Yang tengah tengah ke diri. Yang tengah tengah dia kata, barang orang, hang pinjam barang dia. Berapa lama pun, hang duk pakai barang tu, barang tu tetap dia punya. Bila dia tak, hang kena bagi balik. Hang tak boleh buat pulai, tak boleh bagi. Abang jawab orang. Perempuan ni tanya dia balik. Perempuan ni kata tuan, dia kata, isteri tuan tu Allah punya. Allah bagi pinjam dekat tuan, dia kata. Berapa lama tuan hidup dengan isteri tuan sebagai suami, isteri hidup bahagia, tuan sayang dia saja. Tapi bukankah dia Allah punya? Salahkah Allah ambil balik barang Allah punya? Dia tanya. Wahuwa ahaku bihi minka. Dia kata Allah lebih berhak untuk mengambil balik isteri tuan. Kerana isteri tuan itu Allah punya. Dia kata. Kata dalam hadis itu, dia kata, فَأَبْصَرَ مَا كَانَ بِهِ. Barulah adil Bani Israel ini nampak benar. Oh, dia kata. Betul juga, dia kata. Walau aku sayang macam mana pun isteri aku ini. Dia hak Allah punya. Aku pun hak Allah punya. Allah bagi aku tumpang, pinjam dia aku pun syukur aku kepada Allah. Sampai masa Allah nak ambil bagi aku tak boleh nak kata apa. Wa nara'allahu bi qawliha. Maka Allah memberi manfaat kata-kata kalau itu kepada alim Bani Israel tadi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Panjang ini. Tapi manfaat dia kita kena ambil. Pengajaran yang kita kena ambil. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, dalam hidup kita, kita mesti kenal ada orang yang boleh bagi nasihat kepada kita. Pengajaran yang pertama. Dalam hidup kita, kita mesti kenal ada seorang, setidak-tidaknya seorang yang boleh nasihat kita. Kalau kita sudah merasa kita sempurna, sampai tak ada siapa boleh nasihat kita, itu bermula kerosakan kita. Tentu kena ingat. Dosa kita rasa kita nak alim mana, dosa kita rasa kita nak ilmu banyak mana, dosa kita rasa kita ni baik sebentar mana. Kalau tak ada seorang, orang yang boleh nasihat kita, jangan pula. Dalam hidup kita, ke mana pun, setidak-tidaknya kena ada seorang yang boleh nasihat kita. Satu. Pengajaran yang kedua, tuan-tuan, tak ada siapa sempurna dalam dunia ini. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah janji, Allah maksumkan Nabi, Allah perlihatkan Nabi. Dan daripada Nabi tidak maksum, tidak terperlihatkan. Kita terdedah kepada buat silap. Cuma beza kita apa dia? Ada orang banyak buat silap. Ada orang kurang sini. Tapi kita akan buat silap. So pengajaran yang kedua apa dia? Tak ada orang yang sempurna. Setiap orang ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Jadi kita kena terima. Setiap orang daripada kita ada kelebihan, tapi kita ada kekurangan. Maka terimalah diri kita ni sebagai orang yang tak cukup sempurna. Bukalah pintu untuk mendengar nasihat. Pengajaran yang ketiga, kalau kita pihak yang nak bagi nasihat, bagilah nasihat dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Itu pihak Allah nak bagi nasihat. Cubalah nasihat dengan cara yang cukup hikmah, yang cukup bijaksana. muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena ingat benda ni. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la taqumu sa'a hatta yamurra ar-rajul bil qabri rajul bi qabri rajul fa yaqul ya laitani makana. Hadis riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kiamat tak akan jadi sehingga tak ada orang yang apabila berjalan di kawasan kubur, dia sebut pada dirinya, ya laitani makana, ya Allah ya Tuhan, kalaulah aku yang duduk di kubur itu, macam mana aku ini? Nabi kata manusia ini apabila dia ada benda, dia tengok apa pun dia ni yang kibat. Apatah lagi bila dia tengok kubur. Apatah lagi bila dia menghadiri pengkebumian orang di kubur. Bila dia duduk tengok mayat dikebumikan tu, akhi mu'inat aku. Apa dia? La ya laytani makan. Ya Allah ya Tuhan, kalaulah aku yang sedang dikebumikan tu. Dia ingat macam tu. Dia kena ingat macam tu. Ya Allah ya Tuhan, kalaulah aku tu yang duduk dalam kain kapal tu, yang duduk dalam bungkus tu, yang tengah dikebumikan tu, kalaulah tu aku, macam mana aku ni bersedia aku nak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, nak jumpa dengan utusan Allah mudah dan nangka dalam kubur salam. Bila manusia ada ingat macam tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat sudah boleh jadi. Kiamat sudah boleh jadi. Selagi mana manusia dia tak sedar sendiri, dia tengok apa-apa, dia tengok kematian, dia tak ambil yang sifat. Maknanya kiamat tak lagi. Itu maksudnya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 11 muka surat 63, muka surat 63, kita masuk bab ma jaa fi wafa'il nabi, iaitu bab yang datang pada menyatakan menyempurnakan nazar. Apabila kita bernazar, kita wajibkan sempurnakan nazar itu. Ketahuilah saudara-saudara, bermula nazar taat ataupun nazar kurbah. Kurbah ini maksudnya dekat diri dengan Allah. Kita nazar dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dia berperkataan qarib. Dan kita katakan sahabat qarib saya. Qarib maksudnya dekat. Kurbah maksudnya nazar yang membawa kita dekat dengan Allah. Baik. Dia kata bermula nazar taat ataupun nazar kurbah itu wajib disempurnakan apabila orang yang bernazar ini Islam. Kalau kita nazar dengan satu benda yang boleh jadi kita dekat dengan Allah, wajib benar-benar. Kalau kita nazar dengan benda maksiat, tak wajib benar-benar. Begitu. Dan kita tahu nazar itu bagi orang kafir, maka sah nazarnya itu adalah ilah ulama kepada Allah. Ini kita boleh. Dia daripada non-Muslim masuk Islam. Maka dia Islam dulu ni, dia ada nazar. Nazar pun nazar baik. Tapi dia nazar maka dia belum Islam. Bila dia masuk Islam, adakah dia menunaikan nazar itu ataupun tak? Nah, itu ceritanya. Saya tidak baca. Maka dengan hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita akan hukumnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inni kuntu nazartu an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram fil Jahiliyah. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia telah berkata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwasanya hamba telah bernazar di Masjidil Haram. Dia pergi jumpa Nabi. Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya pernah benar-benar bahawa saya akan beriktikaf satu malam di dalam Masjidil Haram, tetapi nazar ni pada masa jahiliyah, masa saya belum Islam. Sekarang saya sudah masuk Islam, saya kena tunaikan nazar. Dia tanya macam tu. Yakni sebelum saya Islam saya bernazar, adakah saya wajib sempurnakan nazar itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awfi bin nazri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan olehmu nazar engkau itu. Ini hadis yang kontroversial. Kita berkata ibadah tidak sah melainkan kalau kita Islam. Syarat sah ibadah itu Islam. Kalau tak Islam, buat ibadah tak ada. Ulaika hafizat a'maluhum wa fil nari hum khalidun. Tuhan kata orang kafir ni kalau dia buat ibadah pun hafizat a'maluhum, dia siap segala amal ibadah dia buat. Sebab apa? Sebab dia tak Islam. Dia buat tak dapat lah. Wa fil nari hum khalidun, wa kadran zalibat terkait selama-lama. Tengok-tengok Maikin Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pergi jumpa Nabi, dia datang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, masa saya belum Islam dulu, saya ada bernazar, saya beriktikaf di Masjidil Haram satu malam. Sekarang saya sudah Islam, adakah saya kena tunai nazar yang saya buat masa saya belum Islam dulu? Nabi kata, tunaikan nazar itu. Pula dia jadi macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah nazar kafir itu tiada sah dia. Yang tu yang kita faham. Kafir kalau buat ibadah tak sah. Nazar ni ibadah. Niat nak buat satu benda baik ini ibadah. Tapi dalam Islam kata tak sah. Habis macam mana dalam isteri di Nahumah, Nabi semua dia tunai. Nazar dia. Kata Imam Malik dan Abu Hanifah dan sekalian penduduk Kufah dan juga jumhur ashab kita. Dan telah berkata Al-Mughirah Al-Makhzumi dan Abu Sur dan Al-Bukhari dan juga Ibnu Jarir dan semua daripada ashab kita sahih dia. Sebahagian ulama kata sah. Sebahagian ulama kata tak sah. Tentu biasa dalam agama benda-benda menjadi berbeza pendapat di kalangan ulama ini biasa. Akhir-akhir ini ramai berkata anak SMS. Dia tanya. Bila polongku, bila taikin, bila pakai puncak, bila kepingan. Dia berkata dia pada dengar satu ceramah. Ceramah dari satu tokoh agama. Dia beritahu kata titian sirat ni tak ada. Pakat terkejut Nabi lah. Dia berkata ustaz ada kan tak ada. Kami pernah dengar ustaz baca hadis cerita tentang ada sirat. Cerita pula sirat ini di hari akhirat itu dia boleh jadi lebih tajam pada pedang. Dia boleh jadi lebih halus daripada rambut. Sirat ini pula ada pencampur-pencampur besi di kiri kanan dia. Cerita dalam hadis pula ada orang lintah sirat itu, ada yang lintah macam kilat. Ada yang lintah macam orang lari. Ada yang lintah macam orang jalan. Ada yang lintah macam lemah. Ada yang macam nyesok. Ada yang pergi sikit kena campur. Jatuh ke dalam neraka. Ini pula main hebat macam tak ada. Pula serat ni berjumpa macam mana? Ha, benda ni dia ada. Dia ada cerita. Di kalangan ulama besar-besar pun dia ada takdirannya. Daripada Quran dan daripada hadis Nabi. Cuma di sisi ahli sunnah wal jamaah beriman mengatakan sirat itu ada dan hujah dia lidir itu ada di sana. Yang itu kita ambil sebagai kesimpulan terang tentang sirat itu yang kita kenal dalam sesuatu lain sebab panjang huraiannya. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan dalam Quran yang kata illa wariduha, malaikat akan melaluinya. Dia kata bukan yang melalui itu bukan syirat, tetapi itu adalah neraka. Jadi kita syirat. Kita akan tengok benda itu di dalam Rasulullah lain. Panjang ceritanya. Cuma apa kata dia? Dalam perkara-perkara agama ini ada khilafnya. Ada khilafnya. Baik. Dan kita bermula hujah mereka ialah hadis Umar di atas ini. Maka dijawab oleh orang yang mengatakan tidak sah bernazar ketika kafir itu adalah hadis yang ditanggung akan dia atas sunnah. Yakni sunnah menyempurnakan itu ya Umar. Jadi dalam hadis Sayyidina Umar dia bernazar sebelum dia Islam. Bila dia dah masuk Islam, dia tanya Nabi, adakah dia nak kena tunai nazar dia? Nabi suruh dia tunai. Ulama kata suruh tunai itu sunnah, bukannya wajib. Tapi ada pendapat yang mengatakan tak wajib tunai langsung dan tak sunat langsung. Pasal apa? Pasal ibadat itu tak jadi ibadat. Pasal dia masih kafir pada masa itu. Ini dua pendapat. Baik. Menyempurnakan nazar engkau pada zaman jahiliyah itu atas jalan sunat saja. Kerana kafir itu tiada sah ibadat di dalam masa kafirnya. Orang kafir buat ibadat tak sah. Pasal apa? Quran terang-terang badan. Ulaika habitat a'maluhum, dalam surah Al-Baqarah kata orang kafir itu sia-sia segala ibadat yang dia buat. Baik, maka betapa pula sah nazar Sayyidina Umar ketika dia kafir itu. Sedangkan firman Allah wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min, Tuhan kata dan barang siapa beramal daripada amal saleh padahal ia mu'min, Tuhan juga mengurang. Nak buat amal soleh, syarat dia mesti mukmin, mesti beriman. Kalau tak beriman, tidak ada amal soleh. Itu hujah yang mengatakan nazar masa kafir tak sah dan tak wajib ditunaikan. Baik, masalah yang sikap itu sah dia dengan dia tak disyaratkan puasa pada mazhab Syafi'i. Ini beza. Dalam mazhab Syafi'i, bila kata yang sikap ni, yang sikap saja tak sangkut dengan puasa. Dan yang sikap tu pula boleh dibuat berapa lama pun boleh. Tuan-tuan daripada rumah ke sini, tujuh sampai ke sini. Masuk-masuk masjid, sembahyang sunat lahir ke masjid dua kali. Sementara nak tunggu masuk waktu maghrib, tuan-tuan ingat, aku niat yang sikap dalam masjid. Selama tuan-tuan duduk-duduk ikut kuliah ni, sampai dah sembahyang isyak habis dan lagi, tuan-tuan dikira berapa sikap dalam masjid. Sampai dah turun di bulan masjid, naik kenderaan balik, terputus etikah kita. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun sejam, walaupun dua jam, walaupun 10 minit, itu yang kita. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain daripada Syafi'i, dia yang kita, mesti sekurang-kurangnya sehari semalam, dan tambah pula mesti kosong pada hari ini. Baru dianggap yang kita. Kalau macam ini semua tak boleh. Etikah ni mesti main masjid duduk sehari semalam dan juga mesti sebelah tiang nak bolak. Baru dianggap kita beretikah dalam masjid. Itu mazhab lain. Nampak? Itu perbezaan pendapat tentang etikah. Baik, itu dia kata di sini, yang tingkah itu sah dengan tidak disyaratkan puasa pada mazhab Syafi'i. Dengan berdalilkan hadis Ibnu Umar dan bapaknya itu. Dan harus seseorang itu yang tingkah mengikut sekandangnya. Imam Syafi'i kata, yang tingkah berapa lama ikut suka dia. Kalau suka sehari semalam, buat sehari semalam. Ataupun sehari, buat sehari. Ataupun sekerat hari, buat sekerat hari. Ataupun lebih daripada itu, ikut juga. Imam Syafi'i kata, kita masuk ke dalam masjid, kita niat satu niat yang tingkah. Pahala jalan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bersalahan mazhab lain, maka tiada dinamakan yang tingkah. Melainkan mesti sehari semalam dan dengan syarat puasa kepada dia. Ini yang kita terang dalam ini. Itu mazhab lain, dia macam itu, dia berhati. Dan orang yang duduk beribadat di dalam masjid dengan sat-sat sebentar-sebentar ataupun tidak cukup sehari semalam, maka itu dipanggil mujawir. Mazhab lain, macam kita main ini duduk sejam dua jam tadi, bukan etikah, dia kata itu mujawir. Mujahid ni maksudnya apa? Berdekatan. Maksud berdekatan dengan masjid. Dan dia ganti kepada nama yang sikap itu ialah jiwa, yakni berdamping dengan masjid. Dia kata, bukan yang sikap. Itu pendapat ulama-ulama lain. Dan kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah berjalan semua daripada Ahlul Ilmi pada ini hadis, dan berkata mereka itu apabila masuk Islam satu laki-laki padahal atasnya nazar ta'at, maka hendaklah disempurnakannya. Dan kata setengah Ahlul Ilmi daripada Ashab Nabi SAW dan lain daripada mereka itu tiada sahih nikah melainkan mesti disertakan usaha. Ini pendapat-pendapat di kalangan mazhab-mazhab lain. Tentu-tentu tengok tajuk bawah tu. Bab maja'a kaifa kana yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab pada menyatakan bagaimana sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau nak bersumpah, dia macam mana dia buat? Ketahuilah saudara, bermula bicara ini telah dikeluarkan hadisnya oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, "Kathiran ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahliqu bihadhihi al-yamin la wa muqaddam al-qulub." Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata dia selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan katanya la wa muqaddimul qulub. Nabi sumpah dia sebut yang tadi. La wa muqaddimul qulub. Selain daripada Nabi biasa sebut wallahi, la wallahi. Dulu kita cerita dalam kuliah kita yang berapa dulu kebiasaan mengarah kan ini. Sebab hari ini contoh di Mekah Madinah, dia jamu kita makan. Apa kita kata tu? Dia jamu kita makan, dia nak suruh kita makan. Dia kata apa? Alaika Allah wa alaika Nabi. Sumpah kau, sumpah. Nak suruh kita makan bukan juga makanan Nabi yang hidang kau. Alaika Allah wa alaika Nabi. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita Pulau Pinang, boleh? Bismillah, bismillah. Bahasa kita Pulau Pinang. Kan? Kita suruh orang makan, kita kata bismillah. Orang panggil kita ajak join makan pun, kita pun bismillah. Ustaz, my friend, kita kata bismillah, bismillah. Arab, alaika Allah wa alaika Nabi. Ha, kecuali orang Pulau Pinang, dia duduk di Mekah, dia buat jadi macam orang Arab, dia kata bismillah. Bismillah, bismillah. Ini menjadi kelaziman kepada masyarakat-masyarakat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kalau nak sumpah apa-apa dia sebut la wa muqaddimul qulub. Maksudnya apa? La wallahi, itu maksudnya. Pasal apa? Muqaddimul qulub ini sifat Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya kuasa yang boleh ubah hati kita. Hati kita ni Tuhan yang boleh ubah, orang yang boleh ubah. Dulu zaman apa nama jahiliyah, sebahagian daripada mereka masuk Islam. Siapa ubah hati dia suruh terima Islam? Allah Allah. Bukan manusia. Manusia ni hanya sebab usaha kepada berubah hati dia masuk Islam. Tapi yang mengubah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat membolak-balikkan hati ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dia juga kata mengatakan pemukadil qulub, artinya tiada demi Tuhan yang membolak-balikkan hati dan fikiran kamu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Bersumpah dengan sifat Allah, apabila disalahi sumpah itu, nescaya wajib bayar kafarah. Kita sumpah tak kira dengan nama Allah, wallahi nama Allah ataupun sifat Allah mukadil qulub. Sama juga kalau kita tak buat apa yang kita sumpah, kita kena kafarah, kita kena denda. Begitu. Maka dengan hadis ini berpegang ulama yang mewajibkan kafarah sumpah dengan sifat daripada segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila menyalahi dia akan sumpahnya, maka tiada balasnya Allah ulama pada asal demikian itu. Dan hanya saja yang berselisih ialah pada sifat yang macam mana boleh tertipu dan sah sumpah itu dengannya. Maka yang pastinya bahawasanya bersumpah dengan satu sifat yang tiada siapa boleh menyebutkan Allah pada sifat itu seperti muqallibul qulub dan lainnya. Ayat tu tersimpul sumpah kita. Sifat tu Tuhan dia boleh buat. Orang tak boleh. Ada sifat Tuhan yang ada pada manusia. Contoh apa? Sifat Tuhan tapi ada pada manusia dan manusia boleh bersifat dengan sifat itu. Contoh dia apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim sifat Allah Maha penyayang. Manusia ada sifat rahim. Manusia ada sifat sayang. Maka itu sifat Allah yang manusia pun ada sifat. Tapi ada sifat Allah yang Allah saja boleh ada sifat itu. Kalau manusia ini jahat. Contohnya apa? Takabur. Takabur itu sifat Allah. Takabur ni Allah dia membesar diri. Allah ni dia takabur. Manusia tak boleh ambil sifat takabur. Manusia ambil jahat manusia. Sama dengan muqallibul qulub. Bolak balik hati, ubah hati, ubah pendirian. Itu sifat Allah saja. Manusia tak boleh share sifat itu. Manusia tak boleh alih hati orang. Allah sahaja yang boleh mengalih hati orang. Baik. Dia kata masalah. Makna membolak balikkan Allah akan hati manusia itu macam mana? Iaitu dipalingkan Allah daripada satu fikir kepada satu fikir lain. Seperti satu orang yang dah tetap hatinya mau ambil angin dan sudah dielokkan oleh fikirnya, tiba-tiba dalam masa ketiga itu juga datang berubah hatinya, tak mau dan tak elok keluar dia dan lain-lain. Betul-betul dia ingatkan nak pergi masjid negeri nak mengaji malam itu. Tak jadi. Yang ubah hati kita daripada betul-betul ingat nak pergi mengaji, tak jadi. Ini siapa ubah? Allah. Bukan manusia Allah. Manusia berusaha untuk buat, tapi Tuhan menentukan akhirnya nak jadi macam mana. Manusia boleh berusaha, tapi Tuhan menentukan. Akhirnya dia jadi macam ketentuan Tuhan. Maka jadilah apa yang itu jadi kepada manusia ini. Kemudian lepas itu pun dia cerita benar. Kita terus tengok bab fi tawad man aqtaqa raqabah. Itu bab yang datang pada menyatakan pahala orang yang memerdekakan seorang hamba. Ini nak cerita pahala besar kepada orang yang memerdekakan hamba. Kan ini macam pula apa nama raya haji nak naik. Pahala kepada orang yang sembelih korban. Besar pahala dia itu macam mana. Ini lebih kuat. Cerita memerdekakan hamba ni tak ada lagi. Tak ada, tidak bermakna tidak ada nada. Kemungkinan boleh jadi ada di masa depan. Di mana naik hamba ni dia main di mana? Bila ada perang sabilillah. Perang sabilillah. Kata satu hari juga Zionis Yahudi ini dia naik tocak. Dia bukan sekadar nak menguasai Baitul Maqdis, bumi Palestin saja. Kata dia naik tocak, dia nak ambil semua negara orang Islam. Ketika itu, jadi perang sabilillah. Kita perang dengan dia, lalu mempertahankan tanah tumpah darah kita. Perang itu dia panggil perang sabilillah. Tawanan yang kita dapat dari perang itu hamba. Dia main balik cerita hamba. Dia main balik. Jadi buat masalah tak ada. Jangan kita kata tak ada, hukum ni tak ada lah. Benda ni boleh ada lagi di satu masalah ni. Maka dia tetap merupakan satu cabang ilmu yang kita nak tengah-tengah. Ketahuilah saudaraku, inilah satu perkara yang telah hapus masa kita ini. Dia kata lah tak ada, cerita hamba abdi ni tak ada. Iaitu kejadian abdi laki-laki ataupun abdi perempuan. Kerana dari mana dah datang hamba abdi ni? Manakala telah hapus perang dan tiada lagi bagi orang Islam itu perang sabilillah. Dah tak ada adanya. Maka abdi laki-laki dan perempuan itu daripada kalangan kafir yang ditawan akan dia di dalam perang, ataupun anak cucu daripada abdi yang asli daripada kafir tawanan itu, maka tiada lah apa faedah disebut hukumnya di sini. Dia kata tengok sekali macam tak yang baca tajuk ni. Baca abdi dah tak ada, saya kata. Melainkan kerana memeliharakan hukum agama. Tapi oleh lalu dia ada, bab ni ada dalam hukum agama, dalam ilmu agama kita, kita kena baca juga. Saya kata. Barang kami satu hari nanti kembali dia bagi orang Islam amal dengan dia seperti mana mengamal hukum yang tertinggal sekarang. Oh, jangan ingat kata-kata tak ada hati, tak payah baca. Mana tahu satu hari jadi balik perang ada pula Allah Abdi. Kita tak tahu macam mana nak urus Allah Abdi ni. Begitu. Bermula pahala memerdekakan Abdi itu sangat besar. Dengan dialah merdeka anggota orang yang memerdekakan hamba itu daripada api neraka. Kalau kita merdekakan satu hamba abdi, seluruh tubuh badan dia itu represent, mewakili tubuh badan kita. Kita memerdekakan satu abdi, seolah-olah kita memerdekakan seluruh badan kita daripada api neraka. Rambut dia dengan rambut kita, kepala dia dengan kepala kita, tangan dia dengan tangan kita, seluruh anggota dia dengan seluruh anggota kita. Kita memerdekakan seorang hamba abdi, kita seolah-olahnya kita memerdekakan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi yang saya beritahu tadi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, guru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah guru kepada Imam Malik. Tuan-tuan tahu tak Imam Nafi' ni siapa dia? Imam Nafi' ni asal-asal hamba. Dia hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia hamba. Dia asyik-asyik Nafi' ni. Itu sebab kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni, bila jumpa nama Nafi', dia sebut Nafi' Maula Abdillah. Nafi' Maula Abdillah Ibn Umar Ibn Al-Khattab. Maula tu maksudnya apa? Dia hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab merdeka kan dia? Selepas dia dimerdekakan, dia jadi ulama besar. Ini yang kata Imam Nafi'. Setelah dia dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia jadi ulama besar. Sehingga kan Imam Malik, dia alim Madinah. Kalau kita baca hadis tentang alim Madinah di Masjid Jelutuk, saya ingat balik. Imam Malik ni dia alim Madinah. Imam Malik, kalau dia pergi Masjid Nabawi, dia pergi Masjid Nabawi tu, dia tengok Imam Nafi' ada, dia tak akan nak jadi imam. Hormatnya Imam Malik kepada Imam Nafi' rahimahullah ta'ala sampai macam tu. Imam Malik tu dah cukup hebat lah. Tuan-tuan kata Imam Malik ni satu manusia yang cukup hebat lah. Tapi dia sendiri, bila dia sampai aja di Masjid Nabawi, Imam Malik ni tentunya Imam Madinah. Dia ni dia tak macam imam-imam lain. Kalau tuan-tuan baca cerita Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu berjalan mata. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Pendapat lama masa dia pergi sana, pendapat baru masa dia main sini. Dia berjalan, dia berhijrah ke merata tempat menuntut ilmu. Tapi Imam Malik dah. Imam Malik ni dia beranak di Madinah. Dia membesar di Madinah. Dia mengaji di Madinah. Guru-guru dia orang Madinah. Dan dia menjadi guru yang besar di Madinah sampai dia mati di Madinah. Dia tak pernah tinggal daripada Madinah. Ini Imam Malik. Pak dia, Tok Wan dia, ulama hadis. Daripada kecil, dia belajar daripada pak dia, dia belajar daripada Tok Wan dia. Ada pakai pak dia, maksudnya pak-pak penakan dia. Semua ulama hadis. Dia belajar daripada hak doa dan di lingkungan dia tu saja dah cukup. Sehingga sebahagian ulama, contohnya Al-Auza'i, satu ulama kita buka dalam kitab ni, rajin dia jumpa nama Al-Auza'i. Al-Auza'i dia kata apa? Dia kata Imam Malik adalah alimul ulama. Oh, kalau tuan-tuan nak kutip ni, pengkian firasan ulama yang sezaman ataupun cendian sikit pada dia terhadap keilmuan dia. Imam Malik. Al-Auza'i kata Imam Malik ini ialah alimul ulama. Di kalangan ulama ada dia paling alim. Dan dia adalah mufti al-haramain. Dia adalah mufti untuk dua tanah haram. Kata Imam Al-Auza'i. Nampak tak ulama dulu macam mana dia dia respect sama-sama dia. Dia tak jadi lah, dia tak jadi lah, dia jadi Allah sedih. Lah ni bukan ulama pun, ada sikit ilmu, tapi dia tak jadi cantik. Dia tak tahu nak hormat sama-sama sendiri. Dia suka nak keburuk orang, dia suka nak menjatuh orang, dia suka nak condemn orang. Kita tak akan naik dengan cara kita condemn orang. Tak naik kita. Imam-imam dulu tak pernah condemn siapa-siapa pun, tapi nama dia pandai. Kita jangan cari cara nak naik dengan condemn orang. Jangan, cara itu menyalahi apa yang diajak oleh Nabi dan menyalahi amalan yang diamalkan oleh ulama-ulama yang betul-betul ulama. Kita baca kali ini, kalau orang kata kalau barang daripada testimoni. Testimoni yang dibuat oleh ulama-ulama besar terhadap Imam Malik, cukup hebat Imam Malik ini. Guru dia Imam Nasir ini adalah bekas hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tidak pernah dia ambil ingat kata dia ini bekas hamba, maka tidak betul hormatnya. Tidak betul. Bagi dia Imam Nasir itu guru dia. Bagi dia Imam Nasir itu adalah guru dia dan dia hormat kontrol ini. Dia pergi Masjid Nabawi, dia tengok Imam Nasir ada, dia tak akan duduk tempat imam untuk menjadi imam. Imam Malik kalau kita baca kisah dia di Masjid Nabawi itu, dia ada spot dia. Spot dia. Dia semayang pada itu tahu yang dia tak mahu. Dia bukan orang kita tetap untuk dia tak. Memang tempat itu tempat dia duduk. Dia akan piawai dan dia akan duduk di situ. Bila orang tanya dia, pasal apa Tuan Imam selalu ni dilihat duduk tangi ya. Dia kata apa? Kerana di sinilah tempat Nabi SAW. Dia orang Madinah. Dengar dia tak nak keluar daripada Madinah. Madinah tu negeri dia. Dia duduk tanpa dia. Spot dia di mana? Di depan mimbar Nabi itu. Nabi selalu semayang sunat di situ. Tanpa spot dia dia. Kalau waktu semayang di mana? Kalau dia tak jadi imam, dia akan duduk putri dengan imam di belakang. Bila orang tanya dekat siapa imam selalu bersemayang di depan tangga mihrab. Di depan tangga mihrab Nabi ini, dia kata kalau di sinilah tempat Nabi selalu semayang. Cinta dia kepada Nabi ini sampai tahap. Ikhlas dia di dalam mencintai Nabi ini, ikhlas dia sampai dia nanti ikut satu-satu apa yang Nabi buat. Muslimin dan muslimah yang dirahmatkan oleh ini cerita tentang dia. Baik. Dia kata bermula pahala memerdekakan abdi itu besar. Dia kata, dengan dia memerdekakan seluruh anggota orang yang memerdekakan abdi itu daripada abdi neraka. Dan lepas tubuhnya daripada sekalian azab, menaikkan azab dosa yang berhajat kepada taubat. Dia kata, selain daripada dosa yang berhajat kepada taubat, orang yang memerdekakan abdi ini clear, dia daripada dosa. Dia cuma nak boleh clear dosa yang berhajat kepada taubat. Dosa apa tuan yang kita mesti kena taubat? Tak taubat tak boleh. Dia kata sini seperti dosa zina. Itu nak kena taubat. Seperti dosa menumpah. Dia duduk dengan kategori itu mesti kena bertaubat. Seperti dosa mencuri. Dia mesti nak kena bertaubat. Dan seperti dosa derhaka ibu bapa, itu dosa yang perlu kepada taubat. Handai dia kata kalau sekiranya kita ni ada hamba, kita merdekakan hamba, insyaAllah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi hak dia sebut tadi ni mesti nak kena bertaubat. Mengumpah kita kena bertaubat jahat-jahat. Hari-hari tidak pernah berlalu satu hari bagi kita yang jahil teruk ni. Tidak pernah berlalu satu hari yang kita tak menempat kepada Allah. Kok mana Allah? Teruk kita nak. Kita bercakap ni kadang-kadang. Kita bercakap ni seolah-olah macam kita ni satu orang yang cukup baik. Kita condemn orang tu, kita complain orang ni, kita kata tak orang ni, kita hina orang ni, seolah-olah macam kita ni orang yang cukup. orang baik. Kita ada satu diri kita. Tentu pernah dengar hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dia kata, وَحَكَيْتُ لَهُ إِنسَانًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنِّي أَتَيْتُ إِنسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا أو كما قال حديث رواية إمام أبو داود الترمذي. Aisyah kata apa? Aisyah kata, وَحَكَيْتُ لَهُ إِنسَانًا. Aisyah kata, aku ada satu cerita di depan Nabi tentang orang, tentang satu manusia. Cerita dekat Nabi-Nabi itu ada. Aisyah pun cerita, ya Allah, dia berbuli, dia berbuli, dia berbuli, dia berbuli. Cerita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar pun, Nabi kata apa? Nabi kata, ma uhibbu an yahkaytu insana. Nabi kata, Aisyah, aku tak suka cerita pasal orang. Nabi kata dekat Aisyah, bila nak buat Aisyah hidup lajar, duduk kata apa orang tu kata ke orang ni. Nabi kata Aisyah, dia kata, ma uhibbu anni hakaitu insan. Aku tak suka duduk cerita pasal hal-hal orang. Wa innani kaza wa kaza. Nabi kata, kerana aku tahu pada diri aku ada kelemahan macam-macam. Nabi kata dia ada kelemahan. Nabi kata dia ada kelemahan. Dia kata, aku tahu diri aku apa, aku tahu kelemahan aku apa. Kalau aku tahu aku pun ada kelemahan, apa aku nak kata apa. Nabi kata lagi, macam mana kita boleh rasa kita lebih baik daripada orang yang kita duk kata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katakan kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ulija bi marattu bi qawmin lahum adbarun min nuhas yahmiluna wujuhakum wa sudurahum, faqultu man haula ya Jibril, qal haula alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaqta'una fi a'radihim. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas bin Malik, Nabi kata, ketika mana aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Nabi dia Isra Mi'raj daripada Mekah Baitul Maqdis Masjidil Aqsa, itu Isra Mi'raj, naik ke sidrah di muntah. Dia kata, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marartu bi qaumin, aku dibawa lalu dan aku nampak satu kaum, lahum adbarun min nuhas, kuku mereka, kuku mereka daripada tembaga. Nabi diperlihatkan benda itu ketika mi'raj, nampak ada satu kumpulan manusia, Allah bagi kuku mereka ini daripada tembaga. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum, dengan kuku tembaga mereka cocok muka mereka dengan cocok dadah mereka. Pertama kah ma'amu aku, Nabi tu tengok benda siapa mereka ni, awak kuku mereka jadi daripada tembaga. Awak yang dapat cakap muka mereka, dadah mereka, dapat cakap sendiri-sendiri, awak dapat cakap sendiri-sendiri. Fakultu man haula ya Jibril, Nabi kata dekat Jibril yang berekspor dia. Nabi kata, siapa mereka ni ya Jibril? Khad, kata Jibril, haulai ladina ya'kuluna luhuman nas, mereka ni adalah golongan yang ada dunia dulu makan daging kawan-kawan mereka, daging sedara-sedara mereka. Wa yaqa'una fi a'radihim, mereka adalah orang yang suka menjatuhkan marah kawan-kawan mereka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Pasal itu dia kata apa tadi, mengumpat itu berhajat kepada taubat. Dan kesalahan-kesalahan ini melibatkan setiap hati. kita dengan Allah dan memang berdosa lah. Ada pihak ketiga yang kita nak kena minta jalan. Kita mengumpat dia, kita kena minta sorry dengan dia. Saya minta maaf, kalau kamu sebut, takut-takut kena penampak dengan dia pun. Dia apa-apa, dia kena minta maaf kalau saya ada Allah yang mengingatkan ilmu bapa. Saya minta maaf. Kelihatan Allah. Kita mengumpat dia, kita ada sangkut dengan dia, kita kena kelihatan dengan dia. Curi barang Allah, serba juga barang dia. Kita nak kena pergi settle dengan dia. Baru boleh settle dengan Allah. Berzina, serba juga. Ada terkali, bukan kita dengan Allah yang berdosa. Perempuan dia, kena zina itu juga. Kita kena pergi settle dengan dia. Keluarga dia, kita kena pergi settle dengan dia. Ini semua cerita saja. Ini semua cerita yang kalau merdekakan hamba, tak selesai dosa ini. Kita masih lagi sangkut dengan pihak-pihak di sini. Maka benda ini dianggap sebagai dosa besar dia. Maka segala dosa yang besar-besar itu berhajat kepada Allah. Itu siapa sahaja mengatakan orang dosa besar. Sungguh berzina, mencuri, ini dosa besar sungguh. Ini mengatakan orang ini. Hak kita ini tidak terlalu satu hari melainkan kita ada kata Allah. Sedangkan itu dosa besar yang kalau ada hamba kita merdeka pun tak selesai dosa kita. Demikian Islam mengingatkan kita. Dan dia tak terlepas dengan memerdekakan seorang hamba abdi. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu minhu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memerdekakan seorang hamba abdi yang mukmin, memerdekakan Allah daripadanya dengan tiap-tiap anggota daripada hatinya itu akan anggota pengulunya daripada akhirat. Kita merdekakan dia, seluruh anggota dia itu memerdekakan seluruh anggota kita daripada neraka. Hatta ya'tiqa farjahu bi farjihi, sehingga memerdekakan dia akan farajnya dengan farajnya. Kata At-Tirmizi, hadis Abu Hurairah ini hadis yang hasan dan yang gharib daripada ini wajah. Jadi semua ini kita memerdekakan satu tubuh badan hamba itu, seluruh tubuh badan kita merdeka selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bawah tu, dia bincang awak kalau merdeka hamba mukmin saja ke baru terlepas daripada neraka, kalau kita merdekakan hamba yang bukan mukmin tak terlepas ke. Itu perbincangannya. Yang kesimpulannya dia kata sama saja, cuma memerdekakan hamba mukmin itu lebih banyak dia kata. Memerdekakan yang tidak mukmin juga besar pahala, tapi yang mukmin itu lebih baik dia kata. Sama macam hadis yang kita baca, satu orang kaya yang teringat nak bagi sedekah. Maka dia keluar daripada rumah dia, dia pergi berjalan-jalan-jalan, jumpa satu orang yang dia tengok nampak macam miskin. Dia pun bagi sedekah. Tengok-tengok itu orang pakai dan sembah. Dia berkata, apa lah dia ni? Dia bagi sedekah dekat kaki zina. Dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, manalah aku tahu, kata dia ni kaki zina. Aku nampak dia susah, maka aku tolong dia. Dia kata, demi Allah, la atasaddaqanna lailan malam ni, aku nak pergi cari lagi orang susah nak bagi sedekah. Keluar pergi cari. Jumpa satu orang yang pada sangkaannya ini orang susah tak tertolong. Dia pun bagi sedekah. Isu orang tersebar. Apa dia ni? Dia pergi bagi sedekah ke orang kaya. Dia berkata, ada ke orang kaya yang buat melakukan macam miskin? Kaya. Tapi tak menunjuk. Kaya dia buat pakai baju kurta dia. Dia buat pakai kain belikan. Dia buat pakai kasut capat. Tengok kita pun macam tu lah. Jumpa di apa nama, di masjid pun dah betul. Jumpa dia waktu tengah hari, waktu biasa pun dah betul. Kita ini miskin pun ni sampai tak ada baju kemeja, sampai tak ada buat tanggang ni, dia pakai kembali kat je, kita bila pendek tadi ada. Tengok-tengok orang kaya. Silap ni bagi korang kaya. Jadi kepada hamba Allah ni, dia kata, ya Allah, mana lah aku tahu dia orang kaya. Aku sangka aku dia miskin. La atasaddaqan alaylah malam ni, aku nak bicara orang miskin pun nak bagi lagi. Cari hadis sahih juga dalam Sahih Muslim, ada hadis ni. Cari tarikh, nampak seorang ahli memang berkorban, nampak miskin begitu lagi. Esok orang semak pula, dia pakai tawad lah dia ni. Kemarin dulu dia bagi dekat kaki Zina, kemarin dia bagi ke orang kaya, hari ni dia bagi ke mencuri pula lah. Tiga kali. Mula-mula dia bagi dekat Zani, lepas tu dia bagi dekat Rani, lepas tu dia bagi dekat Zani. Tiga dia bagi. Dengar orang cakap, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, apalah silam aku ni, sampai nak bagi salah orang. Allah subhanahu wa ta'ala hantar main Jibril dekat dia. Bila main Jibril dekat dia, Jibril kata apa? Jibril kata, amma sadaqatu faqad qubilat. Sedekah yang bagi Tuhan terima. Walaupun hampir bagi jatuh dekat penzina, hampir bagi jatuh ke orang kaya, walaupun hampir bagi tadi jatuh dekat pencuri, laqad qubilat. Malaikat dia kata, sedekah diterima oleh Allah, hang dapat pahala. Amal dania, malaikat kata ada pun penzina tadi, pada anda kata setahil kubian. Mudah-mudahan sedekah yang hang bagi itu menyebabkan dia berhenti daripada penzina. Sebab tu dia selalu orang jahat ni, orang jahat dia rasa diri dia terbuat, dia rasa orang pandang dia kotor, dia rasa dia ni sampah masyarakat. Tiba-tiba main satu orang tunjuk kemuliaan kepada dia, bagi satu sumbangan kepada dia, dia rasa dia dihargai kepada dia, dia rasa dia dihargai kepada dia. Mudah-mudahan perasaan itu boleh membuatkan dia mengerti daripada benda lain. Saya selalu buat contoh macam budak sekolah. Budak-budak nakal ni. Bila sampai satu tahap, semua guru yang ada di sekolah tu sumpah dia. Dia jahat ke bila pun dia jahat. Ada satu cikgu, dia ambil inisiatif panggilan. Main-main-main. Suruh tolong-tolong buat kerja apa-apa cikgu ni, suruh dia tolong buat kerja apa-apa sikit, bawa dia pergi kantin belanja dia minum. Sambil belanja minum, cikgu ni bersembang dengan dia. Dia tidur di mana? Ayah nak kerja apa? Oh, rupanya anak yang ni. Pak tak ada. Daripada kecil, mak bagi ke orang lain. Dia dibelah oleh satu keluarga angkat. Keluarga ni pula dia buat penayah, dia buat tahanah, dia dalam rumah tu. Anak-anak kepada mak bapak angkat dia ni tu kata tadi, hang anak putih tepi jalan apa, dia kecil. Di rumah dia tu kena macam tu, dia jadi satu macam main sekolah, dia jadi problem, apa dia jadi drama mereka, dia cikgu pula kata dia sumpah dia, dia otak. Inilah kedama kami dalam hidup dia. Satu cikgu tunjuk kasih sayang kepada dia. Panggil dia duduk, sembang dengan dia, cakap dekat dia elok-elok. Cikgu ni kata pun dekat dia, hang satu ahad ada dia buat kat rumah. Maka dah sampai rumah cikgu, cikgu minta tolong masih yang tolong apa. Dia kata, okey. Start daripada dia tuan-tuan, dia dapat tadi harga diri dia. Dia dapat tadi. Kadang-kadang, kerana tu saja, dia tukar tadi. Dia tukar tadi. Pasal apa? Pasal selama mali tak ada orang tunjuk sayang dekat dia. Bila seorang yang tunjuk sayang, harga diri dia pulih pada dia. Dia jadi elok pada dia. Ini yang Islam nak beritahu. Bila dia dibagi sedekah, dia kena penzina, dia kena orang kaya, dia kena pencuri. Malaikat kata sedekah, dia lakad kubilat. Tuhan terima. Mudah-mudahan la'adda zaniya. Ini mudah-mudahan penzina ni. Fala annaka tasta'ifu biha. Mudah-mudahan tasta'ifu biha al-zinaha. Dia pergi daripada penzina. Dan mudah-mudahan wada'an dan ghani yang cadir. Mudah-mudahan orang kaya yang terima duit tadi, dia dapat yang terima. Dia ambil satu pengajaran. Ish, aku berasa aku kaya pada dia ini. aku pun tak pernah bersedekah ke orang, dia yang bersedekah dekat aku pula, Allah mana punya aku aku. Mudah-mudahan iktibar itu mengubah orang kaya ini daripada kaya yang berlepas kepada kaya yang umur. Malaikat kata dekat dia lagi, wala'alla, dan mudah-mudahan wala'alla sariq, pencuri itu yasta'ifu biha an sariqati, mudah-mudahan pencuri berhenti daripada pencuri. Pasal apa? Pasal dia dihargai bagi oleh orang yang selama ini tak pernah sabar menghargai dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi dia nak apa kata apa? Walaupun dia ni tidak dibagi sedekah kepada penzina, kepada orang kaya, kepada pencuri, tetap ada pahala. Tapi kalau boleh, kalau boleh jangan bagi kepada orang macam ni, dibagi dekat orang yang sepatutnya kita bagi. Sama macam mereka hamba tadi, memerdekakan hamba yang mukmin itu cantik. Kalau tak ada hamba yang mukmin, hamba kafir pun kita merdekakan ada pahalanya. Dia nak mengatakan itu wajah persamaannya di situ. Nah, berbahagia depan ini insyaAllah kita masuk bab sirrajul yawfumu khadimah. Ini tajuk yang cukup penting. Dia kata bab yang akan datang ini ialah cerita seorang lelaki tampak muka khadam dia. Apa Islam kata terhadap perbuatan duduk-duduk tampak muka orang ini? Tampak muka boleh tak? Kita dengan isteri pun ada hadis khas untuk suami isteri. Nabi kata apa? Wala taqribil wajh, jangan kamu pukul muka. Muka ni Islam cukup protek, cukup jaga. Kalau marah macam mana pun jangan dibuka. Sesuatu hukum sebab dalam Islam, jangan sekali-kali naik ke muka. Kita dalam masyarakat kita tempah hati kita syok kawan. Muka. Bergaduh lagi bini pun tampak muka. Marah anak pun tampak muka. Kita lupa muka. Sedangkan itu kawasan yang paling dilarang oleh muka. Pasal apa? Pasal di muka ni dah terletak segala-galanya. Tentu semua panjang kita ada di muka. Mata melihat itu ada di muka. Hidung nak mencium ada di muka. Lidah nak rasa ada di muka. Telinga nak mendengar ada di muka. Otak nak fikir ada di muka. Dengan kita punya barang kita ni, panas barang kita ni, kita ketang muka dia, salah satu jadi apa ada di muka. Salah satu di muka tu dia jadi apa ada di muka. Itu sangat banyak. Tak boleh satu pasang dia. Dengan anda kena penampak siku ni, hidup masalah muslim surah muntah ke lecek. Nah, dia lebih putih orang apa atau wayar apa atau mana kalau duduk. Wayar yang nak katuk tu putih. Jangan duduk buka kalau duduk eh. Ha? Pahang kata lagi cekak dia putih orang sampai ke tinga, maka dia dipekak di belah macam mana. Kita pahang pergi bagi sekali dia jadi syuat apa tak ada. Doktor-doktor dia ada ENT. Ia baik. Ia nos dengan throat tu cuma tu dia syok sekali. Satu pakar yang dia buat tiga larang. Pasal apa? Pasal dia punya wiring dia tu. Wiring dia, dia sangkut tiga-tiga benda ni. Pak kata lagi terus tak dia makan benda. Dia kena buang kaji yang setiap hari. Tak kacau. Maka Islam dia protek dia. Selain daripada muka itulah tempat segak manusia. Muka itulah tempat segak manusia. Okay. Kita berkenan dengan satu perempuan. Kalau berkenan betul. Dan memang hati ini dah tamat dah memang. Kira-kira Allah dah nak lebih jadi tak jadi ya. Nak tengok ni. Islam dah benar dan kita tengok dua. Apa dia? Muka dengan puntung jari. Dua ni dia bagi tengok. Kalau betul dia nak nikah. Muka dengan untung jari. Muka nak menentukan apa? Segak dia. Tengok. Alhamdulillah. Nak sebut Alhamdulillah tu pun tak habis. Doa lah. Terkejut segak sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segak. Muka dia macam tu. Jadi berdekat dia pergi tengok berdekat. Nak tahu dia ni makan dalam galak lah. Kalau dari macam kacang kuncin. Ini nampak nak kenal. Nak kenal dia makan cukup. Dia orang lalu. Jari tu. Jari present dan lera. Dua tempat ni dia pergi tengok. Ada yang tak boleh. Dia tanya lah dia pun nak tahu satu yang. Ada yang tak boleh nak tahu satu yang. Nak tengok apa nak pergi ke. Lurit tak. Nanti sorry. Nanti sorry. Dan nak tengok. Perempuan dia kata tahu. Dia tu aurat nak kena jaga. Saya tak nak ringkin sikit lah. Dah ringkin sikit, dah ringkin macam mana African juga. Duduk tanya benda pula. Dia kata sikit lah ringkin sikit. Eh, aku tak boleh hati lagi nak ringkong, aku nak tengok dia. Tak boleh. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Sebab apa? Kita tak nak orang hati yang dia lah. Ha, tapi buka tempat terimpun segala-galanya. Maka kerana itulah dia larang kita daripada mencederakan ataupun pukul muka. Tajuk akan datang cerita tentang Ar-Rajul Yalfumu Khadiman. Seorang laki-laki yang tampak muka khadamnya. So apa yang kena dekat dia? Apa hukuman Nabi ke atas pengulu yang pukul muka khadamnya? Dan lepas itu insyaAllah kita akan masuk di karahiyatil halaf bi ghairi millatil Islam. Ini ulangan kepada kita baca dah sebelum apa cuti puasa itu. Cerita tentang orang yang bersumpah sampai mengaku dana, sampai berlebih-lebih. Ha? Dia dikata apa? Aku sumpah wallahi aku akan pergi kuliah Mesir sendiri malam ini. Kalau aku tak pergi, aku jadi Yahudi kalian. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Apa hal dengan sumpah yang macam tu? Ada hadis ni. Mulut dia tak boleh nak dia bercakap lepas itu sumpah. Ha? Dia kata, wallahi, aku akan main. Dia kata, aku tak main, aku jadi Hindu. Apa hal ini? Wallahi, dia kata, aku pergi hari itu ni. Kalau aku bohong, aku jadi Kristian. Benda ni yang bila bercakap dengan macam tu dia main dengan tajuk habuan orang hati ni macam ni. So bila dia baca tajuk ni, dia baca hadis ni esok ni, mudah-mudahan dia lebih beringat. Ha, mudah-mudahan dia lebih beringat. Jangan bercakap ikut nafsu tapi bercakap dan ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia akan main lagi cerita tentang orang sumpah dengan satu benda yang melampau. Kemudian cerita tentang apa nak tunaikan azab yang dibuat oleh satu orang yang kemudiannya dia mati. Dia menatap tak sempat nak tunaikan azab tu, dia mati. Macam mana dengan kita yang nak tunaikan azab orang mati ni, boleh ke tak boleh? Sama macam ni bulan apa ni raya haji nak main ni, orang tanya ya ustaz, boleh tak boleh kita buat korban untuk arwah mak? Boleh tak boleh nak buat korban untuk arwah ayah? Ini cerita nak buat untuk orang mati. Atau orang pula tanya, ustaz dia kata ni bapak saya dia meninggal, dia tak ada buat haji. Jadi kami anak-anak ni dah upah haji kepada orang untuk pergi tolong buat. Lepas tu baru ni ada pula satu ustaz kena pula, dia kata main nampak kata upah haji ni tak boleh lah. Orang main macam tu, macam tu, macam masyarakat kita ni macam-macam orang boleh tanya macam-macam. Kan? Ada satu sahabat saya tanya hari tu, dia kata ustaz ni semayang tarawih di masjid kami ni. Dia kata imam tu dua rakaat, sepatutnya bagi salam dia pergi penat rakaat yang ketiga. Habis makmum belakang ni Allah macam mana ni, dia ni awak dia jadi tiga pula. Kita tarawih rakaat sain, cuma rakaat sain, cuma rakaat sain. Dia ambil bangkit, dia hantam tiga. Jadi makmum belakang sudah apa? Subhanallah. Subhanallah. Bila dia budi, subhanallah. Dia pun macam yang dia tengok. Nah, dia kata, aku ni, oh, aku dah buat tiga. Dia berderai pergi jadi empat. Kan, dia berderai pergi jadi empat. Lepas tu, turis bagi salam apa hukumnya. Itu semua dia ada. Dia ada perbahasan hukumnya. Dia ada perbahasan hukumnya. Kita nak kena tahu. Benar-benar macam tu. Kan? Jadi kalau dia dah tiga dah, subhanallah, dia duduk apa jadi semayang dia. Kalau tiga dia dah relax, aku dah tersilap ni, aku dah pilajak tiga, dia masuk ke dia, dia pergi empat, baru dia beri salah. Boleh tak boleh? Dia main perbincangan, dia main hadis apa Bukhari ada hadis Muslim ada yang Aisyah kata Nabi buat sembahyang malam bulan Ramadan 4 rakaat 4 rakaat. Jadi maknanya boleh buat 4 rakaat, tapi kes dia ni apa? Kes dia ni yang keluar Quran. Tapi dia ditambah dengan tak dikira macam mana pula. Apa perbahasan dia tadi? Inilah untung kita yang mengaji. Untung kita yang mengaji, bila kita mengaji, kita nampak keluar dari Islam. Kita nampak keluasan Islam dan kita faham. Bila jadi problem, nak troubleshoot. Problem tu macam mana? Nak troubleshoot. Tuan-tuan semua ada komputer di rumah kan? Satu hari dia main hilang. Komputer kita main hilang. Kita nak troubleshoot tu. Macam mana ni? Problem kecil aja. Kalau kita pergi dekat tool, dia keluar main view. Kita boleh klik dekat hidden, nak bagi certain file yang kita bagi kita sulit dia, kita nak bagi minuman ubat tak nampak, kita nak hide benda tu. Dulu boleh buat lah ni, klik hidden pun dia boleh nampak juga, dia tak mana sikit dia punya problem. Nak troubleshoot tu macam mana tu? Ayah-ayah komen dia semua itu pada baru yang menjadi komen dia semua tu, pasal kita tak ada ilmu troubleshoot. Maka kita terpaksa komen ni. Islam kita pun sama. Dia timbul satu dua masalah. Kita nak troubleshoot masalah tu. Kalau tak hati, komen. Komen tu kacau. Kalau komen tu, dia kena ada masalah tu. Dia kena ada masalah Islam tadi. Dia kena ada masalah tu. Jadi, mengaji. Saya pun, tu baca-baca, banyak yang saya tak tahu. Bila baca, baru saya tuan-tuan pun tumpang dengan saya baca, tumpang saya baca, tuan-tuan pun tumpang tak. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni tak habis mengaji dengan. Tak habis mengaji. Kita ada kemahuan mengaji, sikit-sikit pun tak apa. Biar kita mengaji dalam keadaan apa, kita mengaji. Kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita kalau ikhlas dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tentang dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.